Apakah ketika seseorang diperingatkan dari kesalahannya setelah diberi nasihat akhirnya ditahdir, kemudian orang tersebut mengatakan, saya ini orang Jawa bukan orang Arab, jadi jangan disikapi cara Arab, hendaknya disikapi cara Jawa saja. Ya, ya itu. Jadi kita nggak usah mengotak-ngotak ajaran dengan apa perbedaan suku atau ras. Ya, Allah Azza wa Jal menjadikan kita berkabilah-kabilah, bersuku-suku bukan untuk itu. Tujuannya untuk saling mengenal, bukan mengotak-ngotak muslimin dengan suku, dengan nasionalisme kesukuan, bukan semangat kesukuan, tidak. Allah mengatakan ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum, dan kami menjadikan kalian syu'uban wa qabail. Syu'ub yakni bangsa-bangsa, ya. Kalau kita ada Jawa, ada Madura, ada Sasak, ada Minang, ada Bugis, ada apa lagi. Nah, itu syu'ub. Qabail, kabilah-kabilah. Kabilah-kabilah Arab, ada Quraisy, ada Kinani, ada Himyari, ada Mudhar, ada macam-macam. Lita'arufu, untuk saling kenal dengan itu. Oh, fulan, ya, dari daerah fulan. Misalnya fulan namanya sama, sama-sama namanya Ali. Oh, Ali yang mana? Ali al-Indonesi. Ali dari Indonesia. Yang situ Ali yang mana? Oh, hadza Ali al-Quraisy. Ali dari Quraisy. Oh, begitu. Kenalan sama-sama Ali. Nah, lita'arufu. Yang ini Quraisy, yang ini Indonesia. Bukan untuk, oh, saya Jawa, kamu Arab. Beda kita. Bukan untuk itu. Itu fanatik golongan yang dicela oleh Islam. Nah, lihat bagaimana Islam mempersatukan umat, tidak menumbuhkan semangat kesukuan, tapi Islam menumbuhkan semangat ketakwaan. Tidak dibedakan dengan suku dan ras. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian adalah yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. La fadla ala arabi, la fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa, kata Rasulullah. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam kecuali dengan takwa. Nah, sehingga ketika ada sesuatu yang itu dari Islam, ajaran Islam, tidak boleh kita tolak. Oh, saya kan orang Jawa, sikap seperti itu gak berlaku pada saya. Mengingkari kemungkaran, ya, itu berlaku kepada siapa saja, orang mana saja. Ketika ada kemungkaran, diingkari. Tapi Islam tentunya mengajari peringkat dalam mengingkari, kemudian bagaimana mensikapinya. Semuanya ada, berlaku kepada semua orang. Kapan lembut, kapan keras, ada tuntunannya dalam Islam, berlaku kepada semua orang. Begitu. Bukan dengan semangat kekabilahan atau kesukuan. Mohon pencerahan mengenai apa yang terjadi di Suria baru-baru ini yang disebut permulaan Perang Dunia Ketiga. Benarkah ada fatwa dari sekitar 50 ulama yang merekomendasi untuk berjihad ke sana? Ya, ini analisa orang-orang itu yang biasa gemar menganalisa. Ya. Ulama kita, Syekh Fauzan Hafizallahu Ta'ala mengatakan yang terjadi di Suriah, kita alu fitnah. Kita alu fitnah. Di sana banyak kepentingan. Ya, tentu di satu sisi Bashar yang Musairi, kemudian mungkin kepentingan rakyat dulu yang memberontak Al-Jaisul Hur, masuk berikutnya juga orang-orang Al-Qaeda dengan Al-Jabhatun Nusrah, ya, sayap militernya Jabhatun Nusrah, masuk pula Daesh, ISIS yang dulu kawannya Jabhatun Nusrah kemudian pecah, ya, banyak kepentingan di situ. Belum lagi nanti wallahu alam yang lain, mungkin kelompok-kelompok yang kecil masing-masing punya kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, seperti ini mau ikut bendera mana? Mau ikut bendera mana? Makanya kata Syekh Fauzan, "Hadza qitalu fitnah." Ulama tidak menganjurkan untuk mengikuti. Kalau orang mau bantu kemanusiaan, orang yang bukan Syiah tentunya, orang sakit kita obati, orang lapar kita beri makan, itu hal yang labas, tidak apa-apa. Adapun sampai ada fatwa 50 ulama yang merekomendasikan, ulama mana? Yang saya tahu ya dari orang-orang ini yang sekian banyak ini, bukan ulama-ulama Ahlussunnah yang barizin yang kita tahu seperti Syekh Fauzan, Syekh Luhaidan, Syekh Rabi, bukan. Tapi orang-orang yang selama ini memang condong kepada gerakan-gerakan harokah, kepada orang-orang itu yang condong ke mereka, bukan ulama sunnah. Wallahualam. Seperti Abdullah bin Gunaiman itu kalau enggak salah nomor satunya Abdullah bin Gunaiman, dan seterusnya yang lain. Bagaimana hukumnya mendaftar haji yang jelas-jelas berhubungan dengan bank? Apakah ini termasuk tolong-menolong dalam riba? Tentunya kalau ada cara yang mungkin ditempuh selain dengan bank, ya itu lebih bagus. Tapi yang saya tahu untuk di negeri ini semuanya secara aturan pemerintah kan melalui tempat-tempat tersebut. Sehingga Allah alam dalam kondisi seperti ini dia boleh melakukan pendaftaran seperti itu, karena sulit untuk cari yang lain, kesulitan sekali. Ya. Bagaimana nasihatnya? Apakah menikah dulu atau kerja dulu? Kenapa dijadikan sesuatu yang mesti didahulukan salah satunya? Kan bisa beriringan, ya kan? Kalau memang sudah waktunya menikah, ya maka lakukan pernikahan. Kalau memang punya biaya, ya. Kalau nggak ada biaya menikah ya muskilah. Ya berarti kerja dulu. Kalau nggak ada biaya menikah, kecuali kalau orang tuanya membiayai bisa menikah lalu langsung bekerja. Ya. Tapi kalau dia memang tidak punya, ya orang tua tidak, ya mertua juga apalagi, masa mau minta sama mertua? Sudah minta anaknya, minta modal lagi. Payah ini. Ya kalau seperti ini ya kerja dulu. Ya. Wallahualam. Kapan berdirinya jaringan Islam Nusantara? Siapa pendirinya? Ya enggak jelas siapa pendirinya ini. Karena itu bukan semacam organisasi, ya, seperti misalnya Islam liberal misalnya ada koordinatornya. Kalau ini semacam tadi dia katakan ini bukan madhab, ini bukan aliran, tapi ini adalah yakni semacam watak atau cara mengamalkan Islam. Kalau menurut mereka ini sudah dari dulu, ini bukan sekarang saja. Bahkan dianggap mungkin Rasulullah pun dari hadis-hadisnya menurut mereka mendukung ini, ya kan? Tapi kita katakan tidak seperti itu sebagaimana penjelasan yang lalu. Mengenai persisnya kapan tercetusnya istilah ini, wallahu a'lam. Yang jelas mulai ramai ya setelah muktamar itu, ya. Setelah muktamar itu mulai ramai. Saya mau bertanya, apa betul Iran dan Syiah Rafidhah gencar kepada Saudi Arabia dalam hal tragedi Mina? Ya betul, mereka yang menjadi sebab apa yang terjadi, tapi mereka yang berkuar-kuar menyalahkan Saudi. Biasa, kata orang sini, maling teriak, maling. Ya, biar gak ketahuan kalau dia maling. Ya. Itu mungkin ibarat yang tepat untuk mereka itu. Dan sudah banyak tulisan-tulisan ikhwan kita di grup-grup WhatsApp kayaknya. Bisa antum tanya tulisan ikhwah sebagian asatidzah yang menjelaskan tentang itu. Apa syubhat majlis tafsir Al-Quran dan apa ada dan apa siksaan diberikan oleh Allah, misalnya kepada Allah. Salah, masa diberikan kepada Allah oleh Allah. Apakah termasuk dari ahlu bidah? Majlis tafsir Al-Quran, ya mungkin asatidzah sini lebih tahu ya, lebih dekat. Tapi yang saya tahu, mereka tidak mengimani syafaat untuk ahlul kabair. Ya, sehingga orang yang sudah masuk neraka, ya sudah kekal di neraka. Dan ini keyakinannya siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, Wa'idiyah, keyakinannya mereka. Bukan keyakinan Ahlussunnah. Ya. Menghalalkan daging anjing, walaupun sekarang mungkin bahasanya agak diperhalus. Daging ayam saja banyak kok makan daging anjing, tanya-tanya begitu. Ya, agak politis. Tapi menurut orang-orang lamanya yang bertaubat, memang mereka membolehkan. Cuma sekarang kadang dengan bahasa politis seperti itu. Tapi pengakuan orang lamanya yang jadi guru, ya, di antara guru-guru dari mereka mengatakan memang boleh dihalalkan. Apalagi tikus, ya. Juga dihalalkan. Apalagi cicak. Ya. Nah, itu di antara apa yang mereka yakini. Dan semuanya haram. Anjing haram. Cicak juga haram, tidak diperintah membunuhnya. Tikus juga sama. Nah. Dan tentunya juga hal yang besar yaitu bicara tanpa ilmu terhadap ayat-ayat Al-Quran dari akal saja, tidak mengacu kepada tafsir-tafsir ulama, tapi lebih kepada pendapat sendiri. Nah, ini juga berbahaya sekali. Ini kesesatan tersendiri yang mencakup berbagai kesesatan di bawahnya. Jelas mereka termasuk ahlu bidah. Sementara kita cukup dulu sampai di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah berkahi kita semuanya dan ilmu kita dan amal kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.